الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita telah membaca ucapan atau penjelasan akidah salaf berkaitan dengan masalah ketaatan kepada penguasa. Di mana kita diperintah untuk mendengar dan taat pada siapa yang berkuasa terhadap kita. Dan telah kita jelaskan Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Kemudian di sini penulis rahimahullah taala melanjutkan tabligh wa nattabi'u sunnata wal jama'ah wa najtanibu asy-syududa wal khilafa wal furqah. Kata beliau, dan kita mengikuti as-sunnah. Dan kita mengikuti as-sunnah wal-jamaah. Kita mengikuti sunnah dan al-jamaah. Ini prinsip umum dan kaidah tetap yang dipegang oleh as-salaf. Mengikuti sunnah dan mengikuti al-jamaah. Karena itulah mereka dikatakan sebagai ahli sunnah wal-jamaah. Dikatakan sebagai ahli sunnah wal-jamaah. Iya. Yang dimaksud dengan as-sunnah, secara bahasa as-sunnah bermakna at-tariq, at-tariqah. Bermana jalan, jalan yang ditempuh, dan jalan yang ditempuh ini dari pengertian bahasa mungkin dia adalah jalan yang baik dan mungkin adalah jalan yang jelek, sebab memang dari pengertian bahasa sunnah bermana jalan. Ya, karena itu dalam sebuah hadis digunakan penggunaan sunnah ini secara bahasa. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Siapa memberi sunnah, contoh baik dengan sunnah yang hasanah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'. Siapa yang memberi contoh dengan sunnah yang jelek, ini dari pengertian bahasa, jadi diberi contoh dengan jalan yang jelek, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka. Iya. Adapun secara istilah, sunnah itu, kata as-sunnah, dia mempunyai pengertian umum dan pengertian khusus. Ada makna umum dan ada makna khusus. Sunnah dengan makna umumnya itu adalah jalan yang ditempuh di dalam Islam yang mencakup keyakinan, ucapan maupun amalan. Iya. Jadi ini sunnah bermakna umum. Dan penggunaan sunnah bermakna umum inilah apa yang disebut dengan penamaan ahli sunnah. Mereka mengikuti sunnah, yaitu sunnah bermakna, kalimat sunnah bermakna umum, yaitu berpegang dengan tuntunan Islam secara keseluruhan. Ya. Sunnah yang merupakan lawan dari bid'ah. Sunnah yang merupakan lawan dari bid'ah. Adapun sunnah bermakna khusus, ini tergantung di mana digunakan. Kalau ulama hadis, mereka gunakan kata sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. Kalau ulama fikih, kata sunnah dia adalah hukum setelah wajib. Jadi ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, dan pertengahannya adalah mubah. Jelas ya? Kalau ulama usul fikih, sunnah adalah selain daripada Al-Quran. Ya, dengan beberapa definisi di kalangan mereka. Jadi kalau digunakan kalimat sunnah di sini dan kita mengikuti sunnah, yaitu sunnah bermakna umum. Inilah penggunaan buku-buku as-salaf seperti kitab Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari, As-Sunnah karya Ibn Abi Asim, As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, As-Sunnah karya Al-Khallal, As-Sunnah karya Tabarani. Iya. Dan selainnya dari buku-buku dengan judul As-Sunnah, mereka inginkan sunnah bermakna umum. Karena itulah mereka terangkan akidah di dalamnya. Mereka terangkan juga hal yang lainnya. Dan kitab Al-Baghawi Syarhus Sunnah ini memuat ya, terangan tentang agama Islam secara lengkap. Karena itulah sunnah bermakna umum itu adalah Islam itu sendiri. Kata Imam Al-Barbahari, i'lamu i'lam anna sunnata hiya al-islam wa anna al-islam huwa sunnah. Ketahuilah bahwa sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Jadi ini ciri ahli sunnah disebutkan wa nattabi'u sunnah, dan kita mengikuti sunnah. Ya. Wal jamaah, dan mengikuti al jamaah. Al jamaah secara bahasa adalah yang berkumpul, yang bersatu, ya, sesuatu yang bercerai-berai kemudian disatukan, itu disebut al-jamaah. Dan di dalam penggunaan istilah para ulama, kata al-jamaah itu tidak lepas dari dua pengertian. Pengertian yang pertama, al-jama'ah bermakna jama'atul haq, bermakna kebenaran. Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan jalan as-salaf. Ya. Karena itulah sebagian para ulama mengatakan bahwa al-jama'ah adalah apa yang dibawa, apa yang dipahami oleh as-salaf. Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Jadi menafsirkan as-sunnah bermakna adim menafsirkan al-jama'ah bermakna as-sawad al-azam. Adim menafsirkannya sebagai sahabat. Adim menafsirkannya ahlul hadis. Ya. Dan ini makna umum dari mana jama'ah yang apa bermakna jama'ah kebenaran. Kemudian makna yang kedua dari jamaah, yaitu kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Mereka disebut jamaah. Kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Maka dia dianggap sebagai jamaah. Jadi kalau dikatakan bersatu di bawah jamaah, ya, ilzamul jamaah, maka jamaah adalah kaum muslimin di bawah pimpinan negara. Ini dua penggunaan kata al-jamaah di dalam nas-nas, tidak ada penggunaan yang lain. Ya. Karena itulah dari mana jamaah ini jangan disalahpahami seperti banyak dari kaum muslimin yang keliru dalam memahami kata jamaah. Kalau jamaah bermakna kebenaran, maka jamaah kebenaran itu pimpinannya cuma satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jamaah kebenaran tidak terikat dengan kelompok, dengan kewarganegaraan, dengan warna kulit. Ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Ya, ini jama'ah kebenaran. Kalau al-jama'ah bermakna kaum muslimin di bawah pimpinan negara, ya, maka jemaah-jemaah yang ada ini itu mereka artinya membuat jamaah di dalam jamaah. Kaum muslimin semuanya seperti kita di negeri Indonesia ini dipimpin oleh pimpinan negara, itu satu jamaah namanya. Maka kapan ada jamaah di dalamnya, maka itu namanya membuat jamaah di dalam jamaah. Dan itu artinya memecah belah jamaah kaum muslimin. Dan inilah yang tercela. Inilah perpecahan yang dicela di dalam syariat kita. Jelas ya? Maka memahami kata as-sunnah, memahami makna al-jamaah, ini termasuk perkara yang sangat penting di masa ini. Banyak orang yang keluar dari jalan yang lurus disebabkan karena tidak memahami kata al-jamaah. Ya. Sekarang banyak kelompok-kelompok menyebut dirinya sebagai jamaah. Jemaah fulan, jemaah fulan, jemaah lain dan selainnya. Ya. Dan ini penamaan yang keliru. Sebab jamaah hanya punya dua pengertian seperti yang kita sebutkan tadi. Jelas ya? Ya, kalau dia adalah jemaah kebenaran, maka tidak perlu disebut dengan nama. Sebab pimpinannya cuma satu, panutannya hanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kalau dia bermakna apa? Kaum muslimin di bawah pimpinan negara, maka membuat jemaah di dalam negara itu artinya memecah belah kaum muslimin. Nah, ini kaidah yang hendaknya dipahami berkaitan dengan makna al-jamaah. Ya. Kata beliau, mana tabi'us sunnah, dari perintah untuk mengikuti sunnah. Sebab Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, abdu 'alaiha bin nawajib. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapat petunjuk setelahku. Abdu 'alaiha bin nawajib, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Iya. Jadi perintah berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Berpegang dengan sunnah, kata Imam Malik, adalah seperti orang yang naik di atas perahu Nabi Nuh. At-tamassuku bis sunnah kasafinati Nuh. Berpegang dengan sunnah seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik di atasnya, naja, dia akan selamat. Dan siapa yang takhallas, tidak naik, maka dia akan tenggelam. Iya, dia akan tenggelam. Wal jamaah, dan kita perintah mengikuti al jamaah. Di dalam hadis Abu Hurairah, juga datang dari hadis Muawiyah dan selainnya, hadis perpecahan umat yang sahih dari seluruh jalan-jalannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah. Wa sataftariqu ummati على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Sungguhnya orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan, 71 firqah. Dan orang-orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku, kata Nabi, perhatikan kalimat umatku, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, qila manhum ya Rasulullah? Mereka berkata, siapakah mereka wahai Rasulullah? Pertanyaan para sahabat, pertanyaan manhum, siapakah mereka? Kalimat mereka itu berarti ingin tahu orang-orangnya siapa. Namun Nabi tidak menyebut orang. Beliau menyebut sifat, ciri golongan yang selamat ini. Kata beliau, humul jamaah, mereka adalah al-jamaah. Di dalam sebuah riwayat beliau terangkan, ma ana alaihi yawma wa ashabi, apa-apa yang aku berada pada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Iya. Dan juga di dalam hadis Al-Harith Al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Yahya bin Zakaria diperintah dengan 5 perkara agar supaya disampaikan kepada Bani Israel. Dan kata Nabi, dan saya juga diperintah dengan 5 perkara agar supaya saya sampaikan kepada kalian. Yang terakhir beliau sebutkan adalah wal jamaah. Kalian diperintah untuk berpegang dengan al jamaah. Kemudian beliau berkata, wa man faraqa al jamaah qaida shibrin mata mitatan jahiliyah. Siapa yang berpisah dari al jamaah walaupun sejengkal, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Jelas ya? Sekarang saya berikan contoh yang insyaallah taala memberikan gambaran kepada kita pentingnya memahami makna al-jamaah. Ya. Pentingnya memahami makna al-jamaah. Ada sebagian kelompok mengklaim dirinya bahwa mereka adalah al-jamaah. Dan mereka menganggap siapa yang selain dari mereka itu dianggap telah keluar dari al-jamaah, matinya mati jahiliyah. Perhatikan ya, pengaruh dari memahami makna al-jamaah. Ini sekira dimaklumi. Ada sejumlah kelompok yang mengklaim bahwa dirinya dalam jamaah dan memakai hadis-hadis yang kita baca tadi sebagai riwayat. Siapa yang keluar darinya, maka dia bukan al-jamaah. Dia mati jahiliyah. Ya. Dan ini keliru dalam memahami makna al-jamaah, sebab al-jamaah bukan kelompok mereka. Al-jamaah cuma punya 2 makna yang kita sebutkan. Jamaah kebenaran atau jamaah kaum muslimin di bawah pimpinan seorang pimpinan negara. Tidak ada dari ucapan as-salaf yang keluar dari 2 makna ini. Walaupun kadang mereka membahasakan berbeda konteksnya, tapi maknanya kembali kepada 2 hal ini. Jelas ya? Baik. Ini adalah perkara yang menunjukkan kepada kita pentingnya memahami istilah-istilah syariat. Istilah jamaah, istilah bai'at, ya. Kemudian istilah imarah, kepemimpinan. Ya. Ini semuanya harus diletakkan pada tempatnya masing-masing. Kapan dibahasakan bukan pada tempat yang disyariatkannya, maka yang terjadi adalah kekeliruan dan penyimpangan dari jalan yang lurus. Ya. Nah, dan sekali lagi ini membuktikan kepada kita pentingnya mempelajari akidah as-salaf. Dan dia adalah sumber keselamatan. Banyaknya jemaah-jemaah yang semuanya mengklaim dirinya bahwa mereka adalah jemaah, ternyata hal tersebut keluar dari jalan as-salaf. Keluar dari jalan yang benar. Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah setelah menjelaskan Sunnah dan Al-Jamaah, kata beliau, wa najtanibu asyududa wal khilafa wal furqah. Kata beliau, dan kami meninggalkan asyudud. Asyudud itu artinya bersendirian. Dari satu jamaah tiba-tiba dia keluar sendiri, meninggalkan jamaahnya. Ini namanya syudud. Ya. Dan ini tidak diperbolehkan. Tak boleh seorang itu menyendiri. Sebab Nabi telah mengancam, "Waman faraqal jama'a faira syibrin mata mitatan jahiliyah." Siapa yang berpisah dari jamaah walaupun sejengkal, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Dan dalam hadis Hudzaifah bin al-Yaman diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mengabarkan, atau Hudzaifah bertanya tentang fitnah yang akan terjadi. Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi, fa kuntu as'aluhu 'anish-sharri makhafata an yudrikani." Adalah manusia, mereka bertanya kebaikan kepada Nabi SAW. Tanya Rasulullah, perbuatan yang baik itu apa? Apa yang bisa memasukkan ke surga? Apa itu jalan? Ya, kebaikan dan seterusnya. Tentang kebaikan, kebanyakan sahabat bertanya. Tapi Hudzaifah berkata, adapun saya bertanya tentang kejelekan. Ya Rasulullah, fitnah apa yang akan terjadi? Kejelekan apa yang terjadi kalau begini? Ya. Kalau di kondisi begini, kejelekan apa yang bisa terjadi? Dia bertanya tentang kejelekan yang terjadi, kenapa? Kata Hudzaifah, saya khawatir kejelekan itu akan menimpa aku. Beliau khawatir kejelekan itu akan menimpa aku. Jadi beliau mempelajari apa itu yang jelek, bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk menghindarinya. Iya. Untuk menghindarinya. Iya. Sebab sesuatu yang jelek, kalau dia enggak tahu itu jelek, maka mungkin saja suatu saat dia akan jatuh di dalamnya. Dan itulah ucapan seorang penyair yang bijaksana. Dia berkata, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Wa man lam ya'rif al-khaira min asy-syarri yaqa' fihi." Saya mengenal kejelekan bukan untuk kejelekan, akan tetapi untuk menghindari kejelekan tersebut. Siapa yang tidak membedakan antara kejelekan, ya, kebaikan dari yang baik dari yang jelek, maka dia akan jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Jelas ya? Maka Hudzaifah bertanya tentang apa yang akan terjadi. Hudzaifah berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya kami dulu di masa jahiliyah dan kejelekan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kami nikmat ini. Nikmat keislaman ini. Apakah setelah kedatangan keislaman ini akan terjadi kejelekan?" Kata beliau, iya, akan terjadi. Kemudian beliau terangkan apa yang akan terjadi di akhirnya. Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau perintah kepadaku kalau kejelekan itu, atau saya mendapati masa kejelekan itu?" Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaika bi jama'atil muslimin, atau falzam jama'atil muslimin wa imamahum." Kata Nabi kepada Hudzaifah, "Komitmenlah engkau kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka." Jadi begitu terjadi fitnah, diperintah untuk apa? Berpegang terhadap al-jamaah dan imam mereka. Bukan berpisah darinya. Bukan meninggalkannya. Iya. Bukan keluar darinya. Iya. Bukan bersendirian. diperintah untuk komitmen terhadap al-jamaah. Sebab yadullah ala al-jamaah, tangan Allah di atas al-jamaah. Iya. Tangan Allah di atas al-jamaah. Maka ini prinsip umum, begitu terjadi fitnah, iya, terjadi kegoncangan, maka dilihat yang jamaah itu yang mana, dan dia ikut kepada al-jamaah, ikut kepada al-jamaah. Jangan sampai dia syudut bersendirian, yang pertama. Dan yang kata beliau, dan kita meninggalkan khilaf, perselisihan, iya, tidak berselisih di dalam perkara sunnah maupun al-jamaah. Sebab al-khilafu syar, perselisihan itu adalah kejelekan, ya, membawa kejelekan. Dan ini dari fikih para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Dari fikih para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika Utsman bin Affan dibina sholat 4 rakaat, Ibnu Mas'ud berkata bahwa sunnahnya sholat 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Tapi Utsman tetap sholat 4 rakaat. Maka Ibnu Mas'ud sholat di belakangnya, beliau ikut sholat 4 rakaat. Ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau ikut sholat 4 rakaat? Maka kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syar, perselisihan adalah hal yang jelek. Ya. Dan juga telah syah di dalam Sahih Muslim, ya, kisah yang mirip dengan ini di dalam masalah apa manasik haji antara tamattu dan qiran, yang mana yang lebih afdal. Ya. Juga subhanallah, lagi-lagi para sahabat berkata khilaf syar. Maka semampu mungkin ciri ahli sunnah, semampu mungkin dia menghilangkan, menghindari perselisihan dan menyelisihi al-jamaah, itu yang mereka lakukan. Iya. Yang mereka lakukan. Dan ini menggambarkan keikhlasan dalam beragama. Dan menggambarkan kesabaran. Sebab orang yang senang menyelisihi, senang berbuat aneh sendiri, ya, ini ada kelainan padanya, akan membuat keresahan dan membuat permasalahan di tengah kaum muslimin. Nah, kalau dia melihat sebuah pendapat dan kebanyakan orang tidak mendukungnya di pendapat tersebut, dia simpan pendapatnya untuk menjaga kebaikan umat secara umum. Jangan dia menjadi sebab terjadinya kejelekan di tengah manusia. Iya. Karena itu, di antara ucapan yang indah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibana, kata beliau, satakunu umurun mustabihat, fa'alaikum bittu'adah, akan terjadi perkara-perkara yang samar, maka hendaknya kalian tidak tergesa-gesa. La yakuna ar-rajul tabi'an fil khairi, andai kata seseorang itu menjadi pengikut di dalam kebaikan, khairul lahu min ayyakuna ra'san fil fitnah, maka itu lebih baik baginya daripada dia menjadi tokoh di dalam fitnah. Dia menjadi pengikut tapi dalam kebaikan itu lebih baik daripada dia jadi tokoh tetapi dalam apa? Ya, dalam fitnah. Nah, dan ini bagi siapa yang memahaminya dengan baik akan tertanam di dalam dirinya bahwa agama itu adalah mewujudkan kebersamaan dan kemaslahatan di tengah manusia. Itu agama. Perkara apa saja di dalam pemahaman keagamaan yang akan mengakibatkan perpecahan dan akan mengakibatkan permasalahan, maka ini adalah gejala yang kurang sehat. Hendaknya dihindari. Iya. Dan dalil-dalil tentang jeleknya khilaf ini sangatlah banyak. Iya. Dan di sini penulis membawakan akidah as-salaf tentang kami meninggalkan khilaf ini setelah menjelaskan tentang sunnah dan al-jamaah. Kemudian yang terakhir beliau katakan wal furqah, dan kami meninggalkan furqah, perpecahan. Sebab berpecah itu bukan ciri ahli sunnah wal jamaah, bukan ciri akidah as-salaf. Akidah as-salaf dibangun di atas al-jamaah, di atas al-ijtima', dan mereka menghindari furqah. Dan perpecahan ini telah dicelah di dalam banyak ayat. Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala takunu kalladina apa? Atau di ayat yang lain innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka ini berkelompok-kelompok pengikut Nabi Muhammad, tidak termasuk dari mereka. Bahkan perpecahan itu adalah ciri kaum musyrikin. Allah berfirman wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok rasa bangga dengan apa yang dia miliki. Iya. Kalau dia melihat pada penguasanya ada kekurangan, maka hendaknya dia bernasihat dengan nasihat yang baik. Iya. Bernasihat dengan nasihat yang baik. Bahwa kekurangan itu adalah tabiat manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang ma'asum. Kesalahan itu adalah tabiat dari manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berfirman, dan manusia dicipta dalam keadaan penuh dengan kelemahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Beliau meriwayatkan dari Allah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum takhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam, dan saya mengampuni seluruh dosa, maka mohonlah ampun kepada aku, niscaya saya akan mengampuni kalian. Ya, kalau terjadi kesalahan ya pada penguasa, itu adalah hal yang lumrah, biasa terjadi pada manusia. Karena itulah, kalau ada kesalahan, ada hal yang keliru, sampaikan nasihat yang baik dengan cara yang benar. Sebab salah satu hak penguasa, kalau dia bersalah, dinasihati dengan cara yang benar, bukan dibeberkan kesalahannya di atas mimbar dan podium, bukan dibuat masyarakat benci kepadanya. Ini menyelisih hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, dan sabda Rasulullah SAW adalah rujukan umat Islam. Beliau menyatakan man kana ladaihi nasihatun lidhi sultan fala yubdiha alaniyah waliyakud biyadih waliyansahku sirra Siapa yang punya nasihat untuk orang yang punya kekuasaan, maka jangan dia sampaikan nasihat itu terang-terangan di depan manusia. Hendaknya dia ambil tangan penguasa itu, dia pegang, kemudian dia nasihati secara rahasia. Nah, dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ada sebagian orang yang berkata kepada Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala, tidakkah engkau menasihati Utsman? Ini dalam situasi fitnah waktu itu. Maka Usama berkata, ya, apakah saya kalau menasihati? Ya, harus kalian ketahui. Jelas ya? Dan ini dari akhlak as-salaf. Mereka dalam menyampaikan nasihat, semangat memberikan menyampaikan nasihat, tapi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Sebab penguasa bukan dari hal yang layak untuk mereka dibeberkan kesalahannya di depan umum. Justru membeberkan kesalahan mereka depan umum, ini akan menimbulkan mafsadat. Ya. Mafsadatnya dari banyak sisi. Sisi yang pertama, akan membuat masyarakat itu benci kepada penguasa. Ya. Nah, ini kalau masyarakat sudah benci kepada penguasa, akan terjadi kemungkaran-kemungkaran yang sangat besar. Di antara kemungkaran tersebut, mereka akan terkena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa sejelek-jelek penguasa kalian, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa yal'anunakum wa tal'anunahum. Penguasa kalian paling jelek adalah siapa yang kalian benci kepada mereka dan mereka juga benci kepada kalian. Kalian mendoakan kejelekan untuk mereka, mereka juga mendoakan kejelekan untuk kami. Ya. Maka sekali lagi yang diperlukan oleh seorang muslim, ya, bukan sekedar semangat, bukan terbakar karena menyaksikan hal-hal tertentu, tapi seorang muslim dia berbuat, bertindak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi yang diharuskan oleh sebuah kemaslahatan. Ya. Nah, keberadaan penguasa, adanya penguasa di tengah manusia itu adalah hal yang sangat diperlukan. Kalau tidak ada penguasa, pasti yang terjadi adalah kekacauan. Tidak akan ada ketenangan kalau tidak ada penguasa. Karena itulah, dari kewajiban yang sangat wajib di dalam syariat kita adalah mengangkat seorang pemimpin. Kita semua tahu bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, jenazah beliau tidak langsung dikuburkan. Padahal sunnah dalam agama mempersegera dalam apa? Jenazah. Mempersegera menyelenggarakan jenazah. Kenapa tidak segera dikuburkan? Sebab harus ada penguasa pengganti Rasulullah setelahnya. Maka setelah mereka memilih Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah, barulah ya, mereka menyelenggarakan jenazah Rasulullah SAW. Demikian yang dilakukan oleh para sahabat. Itu didikan dari Rasulullah SAW. Sebab adanya penguasa itu adalah kewajiban yang sangat wajib. Nah, sehingga sebagian para ulama berkata, 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Ya, lebih baik daripada apa? Satu hari tanpa penguasa. Dan ini terbukti dalam sejarah. Nah, tidak usah kita baca sejarah jauh-jauh sana. Ya, kita di Indonesia punya banyak pengalaman. Iya, punya banyak pengalaman. Harusnya mengambil pelajaran masa-masa sulit yang terjadi. Waktu itu penguasa ada, cuma sedang digoyah, seakan-akan tidak berfungsi. Perhatikan betapa banyak harta yang melayang, betapa banyak kehormatan yang diinjak-injak. Ini semuanya karena keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Walaupun dia berbuat zalim. Walaupun dia mengambil harta, dianggap korupsi. Ya. Jelas, sepanjang dia masih muslim, keberadaannya sebagai penguasa maslahatnya lebih besar. Maslahatnya lebih besar bagi umat. Nah, dan hingga hari ini kita merasakan kesulitan-kesulitan dalam perekonomian dan di dalam banyak bidang akibat kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin di saat itu, melakukan kudeta terhadap penguasa. Karena itulah hendaknya setiap orang berpikir dan mengambil pelajaran, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia lakukan. Iya. Perpecahan adalah hal yang tercela di dalam agama. Maka ini poin-poin ya. Penjelasan-penjelasan berkaitan dengan akidah salaf di sini. Kita mengikuti sunnah dalam jamaah. Meninggalkan asyudud, al-khilaf, wal-furqah. Meninggalkan bersendirian, menyelisihi, dan berpecah. Nah, ini hal-hal yang telah diterangkan dengan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama sebutkan di sini sebab prinsip ahli sunnah ini yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Ahli bid'ah tidak ada yang menjaga prinsip ini. Ya. Tidak ada yang menjaga prinsip ini. Ahli bid'ah, kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, ya, mabtada'a rajulun bida'atan illa ghayra sayf. Tidak ada satu orang pun yang berbuat bid'ah kecuali dia pasti akhir-akhirnya akan berpendapat bolehnya kudeta terhadap penguasa. Ya. Dia tahu sekarang atau dia tidak tahu, pelaku bid'ah akhirnya pasti akan berpendapat tentang hal ini. Kenapa? Sebab setiap ahlul bidah itu memandang tidak ada kemaslahatan untuk kelompoknya kecuali kalau dia menjadi penguasa. Kecuali kalau dia menjadi penguasa. Beda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah bukan orang-orang yang mengejar kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang mengajak umat kepada kebaikan. Apa yang maslahat bagi umat. Tidak mengganggu hak orang. Ada penguasa, itu adalah haknya. Dan ini perintah Nabi, wa alla nunazi al-amra ahlahu. Tidak boleh kita mengganggu perkara itu dari pemiliknya. Dia penguasa, dia pemiliknya, tidak boleh kita ganggu darinya. Tidak boleh kita mengganggu darinya. Ya, subhanallah. Dan setiap dari pelaku bidah, ya, itu ada di dalam sejarah bagaimana mereka melakukan kudeta atau mendukung adanya kudeta terhadap penguasa. Maka ini menunjukkan kepada kita pentingnya berpegang dengan sunnah dan berpegang dengan jamaah, meninggalkan syudud, al-khilaf, dan purfa. Kemudian setelah itu beliau masih menjelaskan di sini tentang hak-hak penguasa. Ini dalam rangkaian menjelaskan hak penguasa. Kata beliau, wa anna al-jihada madin mud ba'da Allah azza wa jal nabiyahu alaihi salatu wassalam. Sini tertulis mud ya, sebagian cetakan mundu. Ila qiyamis sa'ah ma'a ulil amri min a'immatil muslimin la yabtuluhu syai'. Kata beliau, sungguhnya jihad itu madin, terus berjalan. Syariat jihad akan berlaku sampai hari kiamat. Setelah Nabi diutus sampai hari kiamat, berlaku syariat jihad. Nah, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang syariat jihad ini tidak ada dalil yang menghapusnya. Tidak ada dalil yang menghapuskannya. Nah, Dan ada sebagian riwayat yang menjelaskan bahwa dengan konteks yang persis ini wajihat ma'rif ila yaumil qiyamah, tapi riwayat-riwayat itu ada kelemahan. Tapi walaupun dia lemah, maknanya benar. Maknanya benar. Bahwa jihad akan terus berjalan semenjak Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ila qiyamis sa'ah. Nah, jelas ya? Ila qiyamis sa'ah. Di antara tanda hari kiamat disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab, ya, antalidal amatu rabbataha atau rabbaha, seorang budak melahirkan tuannya. Ya. Yang namanya budak itu hanya ada dari mana? Dari sebuah jihad yang ditegakkan. Jadi kalau ini tanda hari kiamat, berarti jihad masih ada sampai apa? Sampai hari kiamat. Jelas ya? Baik. Kata beliau, ma'a ulil amri. Jihad itu ditegakkan bersama penguasa dari imam kaum muslimin. Dan ini telah kita terangkan ya, dalil-dalilnya. Telah kita jelaskan bagaimana pentingnya jihad itu ditegakkan, dipimpin oleh penguasa. Jihad ya, itu perlu kepemimpinan mutlak yang menentukan kebijaksanaan. Menentukan kebijaksanaan. Sebab namanya pasukan, pengaturan pasukan. Ya. Ini harus ada satu pendapat yang didengarkan dan ditaati. Kan kalau pasukan ada lima pendapat, ada yang mau ke kanan, ada yang mau ke kiri, ada yang mau ke depan, ada yang ke belakang, mau kemana pasukan ini? Hah? Jelas ya? Jadi harus ada pemimpin yang memimpin ya. La yabtuluhu syai. Ini tidak pernah dibatalkan. Tidak pernah dihapus hukum ini oleh sesuatu apapun. Tidak ada dalil yang menghapusnya. Ini bantahan terhadap sebagian ahlul bid'ah yang menganggap bahwa jihad telah habis masanya. Sudah berlalu. Dan ini adalah hal yang keliru. Jihad akan terus berjalan sampai hari kiamat. Kemudian kata beliau, beliau masih menjelaskan tentang hak-hak penguasa. Di antara hak penguasa, jihad tak boleh ditegakkan kecuali ya, bersama penguasa. Ya, penguasa baik barran kana au fajiran. Apakah penguasa itu baik berlaku adil atau penguasa yang fajir? Ya. Yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kapan dia menyeru untuk melakukan jihad, maka wajib untuk mendengar dan taat kepadanya. Kata beliau, wal hajj kadalik. Demikian pula haji. Ya. Itu haji. Kita melakukan ibadah haji di bawah kepemimpinan mereka. Di bawah kepemimpinan mereka. Dan sebagaimana yang saya terangkan tadi bahwa pelaksanaan ibadah haji di masa ini alhamdulillah semuanya sesuai dengan ketentuan. Iya. Semuanya dengan izin dari penguasa dan kepemimpinan dari penguasa. Apakah kepemimpinan langsung atau melalui siapa yang diwakilkan. Kemudian dari hak penguasa kata beliau, wadaf'us sadaqat minas sawa'im ila ulil amri min a'immatil muslimin, dan menyerahkan sadaqah, maksudnya menyerahkan zakat pada ulil amr. Zakat yang berupa hewan ternak, sini hanya disebut hewan ternak ya, tapi bukan artinya lainnya dia diserahkan. Ya. Diberikan kepada penguasa. Nah, tugas seorang penguasa dan manfaatnya adalah mempersatukan umat, mempersatukan hati kaum muslimin. Ya. halnya zakat, itu adalah kebijaksanaan mutlak dari penguasa. Kalau penguasa mengharuskan setiap orang menyerahkan zakat kepadanya, maka wajib diserahkan kepada penguasa. Tidak boleh diserahkan kepada selainnya. Jelas ya? Ya. Ini kalau penguasa mengharuskan. Tapi kalau penguasa tidak mengharuskan, maka diberikan keluasan dalam syariat kita. Bahkan di pembahasan zakat, ya, di antara hal yang afdal bagi orang yang mengeluarkan zakatnya, dikeluarkan langsung dengan tangannya. Ya. Ini kalau memang penguasa memberi keluasan. Tapi kapan penguasa meminta zakat diberikan kepada mereka, maka harus diserahkan kepada mereka. Sebab zakat ini kalau dikelola dengan baik di dalam sebuah tatanan kenegaraan, dia adalah sumber kemakmuran bagi masyarakat. Iya. Sumber kemakmuran bagi masyarakat. Cuma sayangnya, ya, banyak dari negeri-negeri yang ingin berkembang dan maju, padahal kebanyakannya adalah kaum muslimin, mereka tidak menoleh kepada pentingnya pengelolaan zakat ini secara baik. Jelas ya? Karena itu subhanallah, tuntunan-tuntunan agama kita sangat mengarah kepada kemaslahatan manusia. Andai kata setiap muslim, apakah dia sebagai rakyat atau sebagai penguasa, berpegang dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka akan menuai berbagai kebaikan dan kesejahteraan untuk umat. Tapi yang menjadi masalah siapa yang berpegang dengannya? Ya. Mana kesadaran akan hal tersebut? Ya. Jadi menyerahkan zakat ini, ini diberikan kepada penguasa kalau mereka memintanya, ya, mengharuskan. Kalau mereka tidak mengharuskan, atau penguasa menunjuk lembaga-lembaga yang mereka diizinkan untuk menerima zakat, tidak ada masalah diberikan kepadanya. Jelas ya? Kalau dia berikan kepada penguasa, ternyata zakat itu disalahgunakan, maka itu bukan urusannya. Bukan urusan orang yang mengeluarkan zakat. Bagi dia, dia sudah berikan kepada penguasa, dia sudah tunaikan kewajiban. Kapan orang yang diamanahkan tidak memberikan kepada siapa yang berhak menerimanya, maka itu tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia sendiri, orang yang mengeluarkan zakat, dia sudah menunaikan kewajibannya. Dia sudah menunaikan kewajibannya. Nah, maka seharusnya di zakat itu diserahkan kepada penguasa atau siapa yang ditunjuk oleh penguasa. Kemudian kata beliau rahimahullah, وَالنَّاسُ مُؤْمِنُونَ بِأَحْكَامِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ وَلَا نَدْرِ مَا هُمْ عِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Kata beliau, dan manusia itu mu'minun, dan manusia adalah beriman. Mereka adalah orang-orang yang beriman pada ahkam mereka, hukum-hukum mereka, dan pada warisan-warisan mereka. Kita tidak mengetahui bagaimana mereka itu di sisi Allah. Nah, maksudnya di sini dari prinsip ahli sunnah, bahwa kita melihat orang itu sesuai dengan penampilan zahirnya. Dia adalah muslim, maka asalnya seorang muslim, berlaku padanya hukum-hukum Islam. Kalau dia meninggal disolati, ya. Kalau dia meninggal ada warisannya, harta warisannya, maka itu diwarisi oleh anak dan ahli warisnya. Jelas ya? Jadi kita hukumi hukum zahirnya. Ya. Kita hukumi apa yang nampak darinya. Dan sebagaimana yang telah diterangkan, bahwa seorang tidak dituntut untuk memeriksa hati manusia, ya, apa isi dadanya, ya, itu bukan kewajibannya. dan dia tidak punya kemampuan untuk hal itu. Dia hanya melihat perkara yang zahir, perkara yang nampak. Ya, dan ini ibarat wan nas mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim, ini diucapkan oleh banyak a'immah. Imam Ahmad juga menyebutnya di Usulus Sunnah. Demikian pula Qutaib bin Sa'id di dalam akidah beliau, juga beliau menyebutkannya. Dan banyak lagi dari para a'immah yang menyebutkan hal ini. Sebab ini adalah perkara yang nampak dan perkara yang jelas. Iya. Jadi yang dilihat pada manusia adalah apa yang nampak darinya. Asalnya mereka mukmin, ya, hukum-hukum Islam berlaku padanya. Ya. Disolati kalau dia meninggal, boleh dinikahkan, dinikahi. Ya. Jelas ya? Ini terkait dengan hukum-hukum. Karena keislaman itu memberikan pengaruh pada sejumlah hukum terkait dengan kemasyarakatan maupun kenegaraan. Dan ini ada rincian-rinciannya di dalam pembahasan hukum-hukum agama kita. Demikian pula dalam warisan. Sepanjang dia muslim, seorang muslim mewarisi muslim yang lain. Kecuali kalau dia jelas kafir, maka muslim tidak boleh mewarisi apa? Kafir. Demikian pula sebaliknya. Kafir tidak boleh mewarisi muslim. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata beliau, faman qala innahu mu'minun haqqan wa huwa mubtadi', wa man qala huwa mu'minun 'inda Allah wa huwa minal kadhibin, wa man qala huwa mu'minun billahi haqqan fa huwa musib. Ya. Kata beliau, siapa yang berkata bahwa dia adalah mukmin yang hak, mukmin yang benar, benar-benar mukmin, maka dia ini mubtadi', ahlul bidah. Dan siapa yang berkata dia adalah mukmin di sisi Allah, maka dia termasuk orang yang dusta. Ya. Dia termasuk orang yang dusta. Dan siapa yang berkata mu'minun billahi haqqan, ya, dia benar-benar beriman kepada Allah, maka dia ini benar muslim dalam ucapannya. Jelas ya? Iya. Di sini apa? Penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tiga keadaan manusia yang berkata dia beriman. Ya. Yang pertama, dia berkata saya beriman. Tapi dia pastikan saya beriman, ya, dengan keimanan yang pasti, sebenar-benar keimanan. Nah, maka di sini beliau berkata ini mubtadi. Sebab tidak ada yang menjamin dirinya bahwa dia apa? Beriman dengan sebenar-benar keimanan. Ini ibarat yang pertama. Ibarat yang kedua, dia berkata saya beriman di sisi Allah. Ya, ini oleh penulis dikatakan dia berdusta. Dari mana dia tahu? Jelas ya? Oleh ibarat yang ketiga, dia berkata saya beriman kepada Allah. Ya. Kalimat haqqan di sini ini perlu di apa namanya? Didetailkan, tapi mungkin makna yang diinginkan oleh beliau bahwa dia benar-benar beriman kepada Allah. Dan ini dikatakan beliau musib, inilah yang benar. Jadi maksudnya begini, seorang mukmin ketika dia beriman, tidak boleh dia ragu. Dalam asal keimanan. Jelas ya? Seorang beriman, dia pastikan dia beriman kepada Allah. Tapi kalau dia rekomendasi dirinya, dia tergolong kepada orang yang sudah pasti apa namanya beriman dengan sebenar-benar keimanan. Nah, ini yang keliru. atau dia mengklaim dirinya bahwa dia beriman di sisi Allah, ini juga keliru. Tapi kalau dia berkata saya beriman, dia yakini dirinya beriman, maka ini yang benar. Jelas ya? Dan sebagian as-salaf membolehkan, dia menambah saya mukmin insyaallah. Ada tambahan apa? Insyaallah. Baik, mungkin yang bertanya, kalau ada tambahan insyaallah, apa dia ragu dalam keimanannya? Hah? Jawabannya tidak, bukan dia ragu, dia beriman. Dan kata insyaallah ini dilihat karena keimanan itu banyak amalan-amalan. Cabang-cabang keimanan ada berapa? Lebih 70, ya kan? 73 sampai 79 cabang. Apakah dia menjamin dirinya bisa melakukan seluruh cabang keimanan itu? Maka disinilah kalimat insyaallah. Dia berusaha untuk apa? Melakukannya. Jelas ya? Ya. Baik. Jadi yang di keliru di dalam hal ini, di dalam pernyataan keimanan, kalau dia menyebutkan pernyataan keimanannya dan dia merekomendasi dirinya. Nah, ini keliru kalau dia merekomendasi diri. Allah berfirman, wala tuzakku anfusakum. Yang kalian merekomendasi diri kalian. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dia menyebutkan keimanan dan menunjukkan keraguannya dalam keimanan. Maksudnya orang mukmin tidak beragu, tidak boleh ragu dalam keimanan. Tidak boleh ragu di dalam keimanan. Iya. Baik. Jadi ini pembahasan penulis di sini berkaitan dengan masalah al-iman. Ya, masalah keimanan dan orang yang mengucapkan tentang keimanan itu. Dan telah berlalu bersama kita di daurah sebelumnya uraian tentang makna iman. Iman itu qaulun wa amal yazid wa yanqus. Kita sudah uraikan. Ya, mana dari iman itu? Ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Kita uraikan dengan uraian-uraian yang panjang lebar di dalam masalah keimanan ini. Dan apa yang disebutkan oleh penulis di sini, ini adalah keadaan-keadaan orang yang menyatakan dirinya sebagai mukmin. Ya, dan sini beliau bawakan sebagai keyakinan ahli sunnah, sebab akan datang nanti ya, penjelasan-penjelasan sebagian kelompok yang menuduh ahli sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang keliru. Ya. Maka setelah menjelaskan tentang keimanan ini, beliau masuk. Beliau terangkan, wal murji'atu ya, al-mubtadi'atu dullan. Kata beliau, ada murji'ah, kelompok murji'ah yang berbuat bid'ah. Mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Sekarang beliau singgung tentang kelompok murji'ah. Beliau singgung tentang kelompok apa? Murji'ah. Nah, di sini di poin yang akan datang ini, kelompok murji'ah, Qadariyah, Jahmiyah, Rafidah, Khawarij. Ini 5 kelompok. Insyaallah kita akan terangkan satu persatu apa maknanya, apa keyakinan mereka. Ya. Dan ya, penting untuk saya ingatkan di sini bahwa di antara metode para ulama salaf dalam menjelaskan akidah, mereka menerangkan akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu beliau terangkan, mereka terangkan jalan yang keliru yang menyelisih akidah yang benar ini. Karena itu disebut nama-nama kelompoknya, kelompok Murji'ah, Qadariyah, Jahmiyah, Rafidah, Khawarij. Disebut nama-namanya. Kenapa? Nasihat bagi umat, jangan sampai umat jatuh ya, ke dalam kesalahan kelompok-kelompok tersebut. Ya, dan jangan dikira kelompok-kelompoknya tidak ada pewarisnya. Ya, di masa ini banyak pewaris mereka. Ya. Nah, ini akan memudahkan kita untuk melihat berbagai macam pemikiran yang muncul di masa ini. Sekarang ini, subhanallah, kalau mau dihitung jemaah-jemaah yang ada di Indonesia ini banyak sekali. Ya, jumlahnya. Hah? Bahkan ada sebagian jemaah itu hanya dikenal muncul di Indonesia saja. Hanya ada di bumi di Indonesia, tidak di bumi lainnya. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu ada akar-akar penyimpangannya. Jelas ya? Ada akar-akar penyimpangan. Nah, di sinilah nikmatnya seorang itu mempelajari akidah yang benar. So, kalau dia kuat mempelajari akidah, dia melihat ada kelompok yang menyimpang, maka dia akan mengerti penyimpangan kelompok ini sebabnya karena ini dan itu. Iya. Jelas ya? Karena ini dan itu. Sehingga ketika dia menjelaskan kesalahan kelompok tersebut atau dia uraikan, ya, bagaimana kekeliruan kelompok tersebut, maka akan menjadi mudah baginya, sebab dia mengerti akar kesesatannya di mana, ya kan? Nah, sekali lagi di sini sangat penting sekali, seorang itu ya, menuntut ilmu akidah yang benar dan mempelajarinya. Menuntut ilmu akidah yang benar dan mempelajari ini membantu dia untuk sabit kokoh di atas sunnah. Kokoh di atas sunnah. Ya, ibarat orang yang apa namanya? Diperintah misalnya untuk mencabut sebuah pohon yang membahayakan. Dia enggak tahu pohon ini akarnya kemana. Dia hanya tebas daun-daunnya saja, batangnya. Ya, dia enggak tahu akarnya di mana. Jelas ya? Daunnya ditebas, batangnya ditebas, nanti akan apa? Muncul lagi. Karena itu harus diketahui dari mana sumbernya. Dari mana sumbernya. Nah, karena itulah subhanallah kalau kita melihat kepada ulama-ulama kita yang menjelaskan kekeliruan kelompok-kelompok yang menyimpang, akan nampak bagaimana kuatnya bantahan-bantahan mereka. Sebab memang mereka terbimbing di atas akidah yang benar. Ya. Terbimbing di atas akidah yang benar. Baik, sudah masuk ya. Terus salat asar. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.